Apa hukum membaca salawat atas Rasulullah ketika mendengar nama beliau disebutkan? Apakah wajib atau sunnah? Jawabannya sunnah mu'akkadah. Hal yang sangat dianjurkan. Ya, memang ada sebagian para ulama yang berpendapat wajibnya. Tapi yang benarnya dia adalah sunnah mu'akkadah. Bagaimana kaifiatnya? Ya, kaifiat membaca salawat. Salawat itu banyak bentuknya. Ya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lengkap, ada yang sederhana. Ya, kalau dia membaca Allahumma salli ala Muhammad, sudah cukup. Kalau dia membaca salawat seperti yang dibaca di sholat, itu lebih afdal. Dia dipilih sebagai salawat di sholat, itu menunjukkan dia lebih dianjurkan. Ya.